بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، masih terkait dengan berkah Ramadan. Sebagaimana pada sambutan Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan kepada sahabatnya di hadis atakum sahru Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Salah satu keberkahan Ramadan yang telah dibahas, yang disebutkan pada hadis ini adalah Nabi mengatakan walillahi fihi lailatun. Hiya khairun min alf syahr. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan memiliki satu malam yang diberkahi olehnya. Keberkahannya malam itu yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. Malam Lailatul Qadar khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bertepatan dengan malam Lailatul Qadri itulah diturunkannya Al-Quran. Kalamullah. Kalam Allah. Yang merupakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam, sifat berbicara. Di antara yang Allah ucapkan adalah firman-firman-Nya berupa kitab-kitab suci, di antaranya adalah Al-Qur'an, termasuk kitab Injil dan yang lainnya. Kitab-kitab suci itu berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kalam Allah. Yang itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, mengucapkan, memfirmankan ayat-ayat itu. Jadi bukan makhluk yang dicipta oleh Allah dengan kun, dengan mengucapkan kalimat kun, terciptalah fayakun, lantas tercipta. Jadi bukan makhluk. Kitab Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala diturunkan di malam Lailatul Qadar dari rangkaian bulan Ramadhan. Ini berkah. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Kitab-kitab ilahiyah yang lainnya yang disebutkan pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang akan disampaikan nanti ternyata diturunkan di bulan Ramadhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yamdahu Allah, yamdahu ta'ala syahr as-siyam min baini sa'ir as-shuhur. Allah ta'ala memuji bulan puasa, bulan Ramadhan, dipuji oleh Allah daripada bulan-bulan yang lainnya dengan keistimewaan dan keutamaan, bi an ikhtarahu min bainihinna linzalil Qur'anil azim fihi, dengan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala memilihnya, memilih bulan Ramadan, bulan puasa, di antara bulan-bulan yang lainnya dengan diturunkannya Al-Qur'an yang agung di dalam bulan Ramadan. Wa kama ikhtassahu bidzalik, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkannya, mengkhususkan bulan Ramadan dengan itu, dengan diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Qad warada al-hadithu bi annahu ash-shahru alladhi kanat al-kutub al-ilahiyatu tanzilu fihi 'ala al-anbiya. Sungguh telah datang hadis bahwasanya bulan Ramadhan adalah bulan yang turun di dalamnya kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada nabi-nabinya yang terpilih. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, haddatsana Abu Sa'id maula bani Hashim, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Sa'id maula bani Hashim, haddatsana Imran Abu al-Awam, telah menyampaikan hadis kepada kami Imran Abu al-Awam, an Qatadah, dari Qatadah, an Abi al-Malih, dari Abu al-Malih, an Wasilata ya'ni ibn al-Asqa, dari Wasilah yakni ibn al-Asqa, yakni sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, unzilat suhufu Ibrahim awal lailatin min Ramadhan, telah diturunkan suhuf Ibrahim di malam pertama bulan Ramadhan. Diturunkan kepada Ibrahim. Wa unzilat at-tauratu li sittin madaina min Ramadhan, dan diturunkan kitab Taurat kepada siapa? Nabi Musa di ke-6 Ramadhan. Anam lewat dari Ramadhan. Wa unzila al-injilu li thalatha asharata laylatan khalat min Ramadhan. Dan diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa di 13. Ya. Malam yang telah lewat dari Ramadan. Ituan ke-13 dari Ramadan. Wa unzila az-zabur li 18 khalat min Ramadan. Dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud di ke-18 yang telah lewat dari Ramadan. Wa unzila al-Qur'anu li 24 khalat min Ramadan, dan Al-Qur'an diturunkan. Hadha wa syahid. Terkait pembahasan kita turunnya Al-Qur'an, nuzul Qur'an, wa unzila al-Qur'anu li 24 khalat min Ramadan, dan diturunkan Al-Qur'an. Di 24 yang telah lewat dari Ramadan. Apa maksudnya 24 yang telah lewat dari Ramadan? Maksudnya di malam ke-24 Ramadan atau di malam ke-25 Ramadan? Nanti akan datang penjelasannya. Sila. Dalam menafsirkan ini. Hadis ini telah dimasukkan oleh Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih dalam kitabnya As-Sahihah, silsilah sahihah, silsilah al-hadith as-sahihah, pada jilid 4 halaman 104, pada jilid 4 halaman 104 beliau menyebutkan bahwa hadith ini dikeluarkan oleh Ahmad dan disebutkan Ibnu Katsir tadi. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga dikeluarkan oleh Abdul Ghani Al-Makdisi dalam kitab Fadail Ramadan, juga oleh Ibnu Asakir dan Al-Albani mengatakan wa hadha isnadun hasan. Ini adalah sanad yang hasan. Derajat hadis ini hasan. Rijaluhu thiqat. Rawi-rawinya thiqah. Wa fil qattan kalamun yasir. Al-Qattan, dan pada diri Al-Qattan ada pembicaraan ringan. Ya, ada pembicaraan ringan tentang dirinya, ya, tentang Al-Qattan. Bukan pembicaraan yang parah tentang dia, pembicaraan ringan tentang dia, apakah riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, yaitu Imran tadi, Imran Al-Qattan, Imran, ya. Dan hadis ini memiliki syahid hadis lain yang semakna sebagai penguat dari hadis Ibnu Abbas yang marfu', hadis Ibnu Abbas dari Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir, yang sanadnya ada munqati, ada yang putus. Hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir menguatkan hadis tadi, meskipun hadis Ibnu Abbas ini ada inqita', ada yang putus pada sanadnya, namun bisa jadi penguat. Ini kesimpulannya, Al-Albani rahimahullah sudah kita dengar menilai hadis Wasil bin Asqa sanadnya hasan, plus ya ditambah dengan penguat hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan dari Ibnu Asakir yang sanadnya putus, itu jadi penguat sehingga semakin kuatlah ya hadis ini, bahwa kitab-kitab tersebut telah diturunkan di bulan Ramadhan. Termasuk kitab penutup terakhir yaitu Al-Quran. Li 24 khalat min Ramadhan. Di 24 lewat Ramadhan. Apa maksudnya 24 lewat Ramadhan? Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat menafsirkan 24 lewat Ramadan maksudnya adalah Lailat 24 min Ramadan. Maksudnya malam ke-24 Ramadan. Maksudnya malam 24 Ramadan. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam As-Sirah Nabawiyah yang akan kami nukil nanti. Keterangan Ibnu Katsir terkait faedah dalam hal ini. Dan disebutkan pula oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan juga kalam Ibnu Hajar, keterangan Ibnu Hajar akan kami nukil nanti. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan li 24 min Ramadan li 24 khalat min Ramadan, di 24 khalat yang telah lewat min Ramadan, dari Ramadan maksudnya 24-nya lewat, berarti lailat 25 min Ramadan, berarti malam 25 dari Ramadan. Tafsir yang kedua mengatakan maknanya adalah lailat 25. 24-nya sudah lewat, berarti malam ke-25 Ramadan. Ini disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir. Disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir. Al-Faidul Qadir syarah kitab الجامع الصغير للسيوطي. المناوي منوكل دلم الفيد القدير رجل التيقى لما رجل بلنبات. قال الحليمي قال الحليمي تلبركات الحليمي يريد به ليلة 25. Yang diinginkan, yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan sabdanya itu adalah malam ke-25 Ramadan. Naqalahu anhu al-Baihaqi wa aqarrahu. Kata al-Munawi, naqalahu anhu al-Baihaqi wa aqarrahu. Ucapan al-Hulaimi telah dinukil oleh al-Baihaqi, dan Al-Baihaqi menyetujuinya, menetapkan hal itu bahwa maknanya adalah malam 25 Ramadan. Wallahu a'lam, mana yang lebih tepat dari keduanya. Ada dua versi ya, sudah kita dengar. Yang pertama. Yang kedua, juga terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama mengenai tafsir an-nuzul, mengenai tafsir an-nuzul, turunnya Al-Quran, yang dimaksud pada ayat dan hadis ini, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadhan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Wa unzila Al-Quranu li 24 khalat min Ramadhan. Al-Quran diturunkan di, ya, antara yang mengatakan di malam ke-24 Ramadhan, dan pendapat yang mengatakan di malam ke-25 Ramadhan. Al-Quran yang diturunkan di sini maksudnya, apakah turunnya seluruh Al-Quran secara keseluruhan yang telah tertera dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Al-Quran turun sekaligus ya dari Al-Lawhul Mahfuz, karena Al-Quran tertera dalam Al-Lawhul Mahfuz lengkap dengan huruf-hurufnya seluruhnya. Dari Al-Lawhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, sama dunia. Kemudian itu di malam tersebut. Kemudian setelah itu turun secara terpisah berangsur-angsur dari Baitul Izzah yang ada di langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di muka bumi. Apakah itu maksudnya? Jadi malam ke-24 itu atau 25 itu bukan turun ke bumi, tapi dari Al-Lawhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Adapun setelahnya turun secara berangsur-angsur secara terpisah kepada Nabi Muhammad SAW yang ada di muka bumi. Ataukah yang dimaksud dengan itu ya malam 24 atau 25 Ramadan adalah permulaan turunnya Al-Quran ke bumi, awal Al-Quran, yakni awal yang turun dari Al-Quran, permulaan turunnya Al-Quran, yang pertama ya turun dari Al-Quran diturunkan ke bumi kepada Nabi SAW, yaitu di malam 24 atau 25 Ramadan. Apa yang pertama dan kedua? Ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama. Bahkan pada hakikatnya ada tiga pendapat dalam menafsirkan ini. Dinukil secara lengkap akwal tersebut oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Masir. Dinukil tiga pendapat itu secara lengkap oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Masir. Yani pada tafsir ayat Al-Baqarah 185 tersebut, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Naam, Ibnu al-Jauzi mengatakan fihi thalathatu aqwal. Dalam hal ini ada tiga pendapat. Ahaduha, salah satunya, annahu unzila al-Qur'anu fihi jumlatan wahidah. Bahwasanya Al-Qur'an diturunkan ya di waktu itu yang disebutkan di 24 khalat min Ramadan. Sekaligus seluruhnya. Wadhalika fi lailatul qadr, dan itu di malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Antara tafsir yang mengatakan malam 24 yang itu bertepatan malam Lailatul Qadar, dan tafsir yang mengatakan itu malam 25. Ya. Yang merupakan malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ila Baitul Izzah, ila Baitul Izzah, diturunkan ke Baitul Izzah minas sama'i dunia, yang ada di langit dunia. Dari mana? Dari Al-Lawhul Mahfuz. Dari Al-Lawhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia di malam itu. Malam Lailatul Qadar ya, li 24 khalat min Ramadan. 24 atau 25 Ramadan. Qalahu Ibnu Abbas, ini telah dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Ini pendapat Ibnu Abbas. Bahwa maksud ayat syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran, bulan Ramadan yang turunkan padanya Al-Quran, yang pada ayat yang lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah mengumumkannya di malam yang penuh berkah. Itu malam Lailatul Qadar. Maksudnya yang pada hadis di arba'in unzilal Qur'an li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Al-Qur'an diturunkan di 24 yang telah lewat dari Ramadan. Maksudnya adalah Al-Qur'an yang tertera dengan huruf-hurufnya lengkap di Al-Lauhul Mahfuz, diturunkan dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Itu maksudnya. Pendapat siapa? Ibnu Abbas. Baik. Pendapat yang kedua, wasani kata Ibnu al-Jauzi, anna ma'nahu, maknanya adalah annahu unzila al-Qur'anu bi fardhi siyamihi. Makna hadis, makna ayat Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan tentangnya Al-Quran. Nah, itu maksudnya. Jadi maksud syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran, maksudnya bulan Ramadan yang telah turun Al-Quran menjelaskan tentang bulan Ramadan. Jadi bukan masalahnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tetapi Al-Quran turun menjelaskan tentang bulan Ramadan. Agak aneh kan tafsir ini? Nah, yakni syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran, artinya bulan Ramadan yang telah turun Al-Quran menjelaskan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Ditakwilkan seperti itu. Dikatakan oleh Ibnu al-Jauzi, ruwiya an Mujahid wa Dhahhak, ini telah diriwayatkan dari Mujahid dan Ad-Dhahhak. Tafsir yang kedua ini, ya, dinilai atau disifati oleh Ibnu Katsir sebagai qaul gharib jiddan. Qaulun gharibun jiddan. Pendapat tafsir yang sangat aneh. Nah, karena ditafsirkan maksudnya bulan Ramadan yang telah turun Al-Quran menjelaskan tentang wajibnya puasa Ramadan. Itu kan benar. Telah turun Al-Quran menjelaskan wajibnya puasa Ramadan. Rangkaian ayat-ayat itu memang menjelaskan tentang wajibnya puasa Ramadan. Tetapi ayat ini, syahrul Ramadan, yani setelah dijelaskan tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan, Allah menjelaskan syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Allah menjelaskan tentang kemuliaan bulan Ramadan, keberkahannya adalah terpilih sebagai bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Itu maksudnya. Bukan bahwa Al-Quran turun menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan. Bukan itu makna ayat. Oleh karena itu, Ibnu Katsir menilai ini tafsir yang gharibun jiddan. Sangat aneh. Nah, imam yang pertama tadi, telah datang riwayat asar dari Ibn Abbas yang telah kita dengar. Dan atau tafsir yang ketiga. Wasalith anna ma'nahu. Tafsir yang ketiga maknanya adalah innal qur'ana ubud. Innal qur'ana ubtudi abi nuzulihi fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai diturunkan Al-Quran. Ya, kita tahu bersama Al-Quran turun ke bumi tidak sekaligus. Mufarraqan, beransur-ansur. Ya, bertahap. Nah, ada sebagian dulu yang turun permulaan, yaitu Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, beberapa ayat. Ya, itu dulu yang turun. Yang dengan turunnya itu diutuslah Nabi SAW sebagai nabi. Pertama kali diutus sebagai nabi dengan turunnya ayat-ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat ini yang pertama turun pada permulaan. Nah, itu yang dimaksud. Turunnya ayat-ayat itu di permulaan turunnya Al-Quran dari atas turun kepada Nabi SAW yang ada di bumi. Tepatnya ketika itu di mana? Di Ghor Hira, di Gua Hira. Terjadi di bulan Ramadan di malam 24 atau 25 tafsir yang telah disebutkan, dua versi yang berbeda tersebut. Itu maksud syahrul ramadhan alladhi unzila fil quran, unzila al-quran li'arba'in ma'ishrin khalat min ramadhan, inna anzalnau fi laylatil qadr, inna anzalnau fi laylatil mubarakah. Ya, itu bertepatan dengan malam 24 atau 25 Ramadan, yang itu adalah malam Lailatul Qadar. Turunnya permulaan Al-Quran yang turun yaitu ayat-ayat tadi, Iqra dan seterusnya tadi yang telah Anda bacakan. Ya, dari atas turun ke Nabi alaihissalam di Ghar Hira. Pendapat ini kata Ibnu Jauzi, qalahu Ibnu Ishaq, telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq Ibn Ishaq adalah imam fi sirah. Ibn Ishaq, ya, sering disampaikan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullah. Ibn Ishaq imamun fi sirah, hasanul hadis. Dalam hal sirah dia imam. Dalam hal hadis riwayatnya hasan. Jadi ini pendapat Ibn Ishaq. Wa Abu Sulaiman Ad-Dimashqi, kata Ibn Jauzi, dan juga pendapat Abu Sulaiman Ad-Dimashqi. Baik. Jadi imma pendapat yang pertama atau pendapat yang ketiga dari tiga nukilan pendapat yang seperti Ibn Jauzi. Adapun menakwilkan syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an dengan makna tadi, ya, pendapat yang mengatakan maksudnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan Al-Quran menjelaskan wajibnya puasa di bulan itu. Meskipun itu benar bahwa memang Al-Quran turun menjelaskan wajibnya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seterusnya sampai pada ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Terusnya. Memang benar Al-Quran telah turun menjelaskan wajibnya puasa Ramadan, tapi menakwilkan, menafsirkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an maksudnya bulan Ramadan yang telah turun Al-Quran menjelaskan wajibnya berpuasa, ini dianggap aneh oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Karena maksud ayat itu adalah tentang turunnya Al-Quran, nuzulul Quran di bulan Ramadan. Hanya saja nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini maksudnya apa? Apakah maksudnya turunnya Al-Quran dari Al-Lawhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, Baitul Izzah ada di langit dunia, di malam itu, malam 24 atau 25, yang itu adalah malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, ataukah maksudnya turun dari atas ke muka bumi kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Tentunya, ya, yang dimaksud adalah permulaan. Tidak mungkin semuanya, karena Al-Quran turun kepada Nabi SAW di muka bumi mufarraqan, secara beransur-angsur, secara bertahap. Yang dimaksud adalah permulaannya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ya. Yang telah dibacakan ayat-ayat itu permulaan turunnya Al-Quran Nabi ketika berada di Ghar Hira. Itu di bulan Ramadan, itu adalah malam 24 atau 25. Ya, itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, antara yang pertama atau yang ini. Nah, yang diantara yang memilih tafsir yang pertama, tafsir yang datang riwayat dari Ibnu Abbas, adalah Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an, dan Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, amma as-suhufu wat-tawratu waz-zaburu wal-injilu, adapun suhuf, itu suhuf Ibrahim, Taurat, untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Fanazala kullun minha, kata Ibnu Katsir, maka masing-masing dari kitab-kitab itu turun ala nabiyyi alladhi unzila alaihi jumlatan wahidatan, atas nabi yang telah diturunkan padanya kitab-kitab itu jumlatan wahidah sekaligus. Jadi suhuf Ibrahim itu turun sekaligus dari atas kepada Nabi Ibrahim. Kitab Taurat turun sekaligus, ya, sekaligus semuanya dari atas turun kepada Nabi Musa. Kitab Zabur turun sekaligus semuanya dari atas kepada Nabi Daud. Kitab Injil turun sekaligus semuanya dari atas kepada Nabi Isa. Wa ammal Qur'anu fa innama nazala jumlatan wahidatan ila baitil izzati minas sama'id dunya. Adapun Al-Qur'an berbeda sifat turunnya. Turunnya Al-Qur'an hanyalah sesungguhnya turun sekaligus ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dari Al-Lawhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Wa kana dhalika fi syahri Ramadan. Dan adalah hal itu terjadi di bulan Ramadan. Fi lailatul qadri minhu, di malam Lailatul Qadr dari bulan Ramadan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadr, surat Al-Qadr ayat 1. Wa qala, dan Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam yang penuh berkah. Ad-Dukhan ayat 3. Tsumma, kata Ibnu Katsir, tsumma kemudian nazala ba'du, turun setelah itu. Mufarraqan, dari Baitul Izzah dari langit dunia turun mufarraqan secara berangsur-angsur, secara bertahap, bi hasabil waqa'i, sesuai dengan peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang ada di muka bumi, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada ruya min ghairi wajhin an Ibn Abbas. Demikianlah telah diriwayatkan lebih dari satu jalur riwayat dari Ibn Abbas. Dalam tafsir surat Al-Qadr, Ibn Katsir mengatakan, yukhbirullahu ta'ala, Allah ta'ala memberitakan, annahu anzal al-Qur'ana laylatal qadr, bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an di malam Laylatul Qadr, wahiyya laylatul mubarakatu, allati qala Allahu azza wa jal, dan itu adalah malam yang penuh berkah, yang Allah telah nyatakan dalam firman-Nya, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam yang penuh berkah. Ad-Dukhan ayat 3. Wahia Lailatul Qadr, dan malam itu adalah malam Lailatul Qadr. Wahia min syahri Ramadan, dan itu termasuk dari rangkaian bulan Ramadan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, syahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan yang telah diturunkan padanya Al-Qur'an, dalamnya Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 185. Qala Ibnu Abbas wa ghairuh, berkata Ibnu Abbas dan lainnya, anzalallahu al-Qur'ana, Allah telah menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan sekaligus. Min al-lawhil mahfuz, dari al-lawhil mahfuz, ila baitil izzati minas sama'id dunya, ke baitul izzah yang ada di langit dunia. Thumma nazala, kemudian turun setelah itu, mufassalan, secara terpisah-pisah, berangsur-angsur, bihasabil waqa'i, sesuai dengan peristiwa, keadaan, kondisi, fi thalathin wa ishrina sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam kurun waktu 23 tahun, ya, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam itu, malam Lailatul Qadr, malam mubarak, yang penuh berkah, mubarakah, dari bulan Ramadan, Di 24 Khalat bin Ramadan, malam 24-25 turunnya sekaligus dari Al-Lahul Mahfud ke Baitul Izzin dari langit dunia. Kemudian setelahnya turun secara berangsur-angsur bertahap dalam kurun waktu dari Baitul Izzah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di muka bumi secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Dimulai dengan turunnya apa? Permulaan turunnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di luar Hira. Permulaan turunnya dari Baitul Izzah ke muka bumi ketika Nabi berada di luar Hira turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertanyaannya sekarang, kapan turunnya itu? Permulaan tersebut, ayat-ayat tersebut dari Baitul Izzah ke Ghar Hira. Ada kemungkinan kan itu di bulan Ramadan. Ada kemungkinan itu di malam Lailatul Qadar, itu tafsir yang lain. Ya, versi yang lain karena kita sekarang sedang membahas pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ini ya, membawa ayat-ayat dan hadis-hadis itu kepada turunnya Al-Qur'an dari Al-Lahul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia. Adapun setelahnya ya, turun ya, secara berangsur-angsur mulai dari ayat-ayat yang turun permulaan itu sampai akhir ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 23 tahun. Nah, asar Ibnu Abbas dari banyak jalur riwayat itu telah dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran. Bisa dilihat di sana. Ibnu Jarir telah meriwayatkan mengatakan haddatsana menyebutkan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas, ada beberapa jalur riwayat. Sebutkan di sana dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari riwayat-riwayat tersebut, jalur-jalur riwayat itu dari Ibnu Abbas. Seperti kata Ibnu Katsir bahwa telah datang dari lebih dari satu jalan riwayat. Jalan-jalan riwayat itu bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Jarir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an. Berdasarkan ini, barakallahu fikum, kita mengetahui yang berdasarkan tafsir ini ya, yang datang dari Ibnu Abbas dan yang sepakat dengan beliau, kita mengetahui bahwa Al-Qur'an itu telah ada sebelumnya tertera tercantum lengkap dengan huruf-hurufnya dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz. Sebelum turun ke Baitul Izzah di langit dunia dan selanjutnya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi. Dan dalil yang menunjukkan bahwa sebelum turunnya Al-Qur'an itu telah ada dalam Al-Lawhul Mahfuz lengkap dengan huruf-hurufnya surat Al-Waqi'ah ayat 75 sampai ayat 80. Ayat 75 sampai ayat 80. Allah berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Sungguh aku bersumpah demi tempat-tempat bintang-bintang itu. "Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim." Dan sesungguhnya ini adalah sumpah yang besar. Tandainya kalian mengetahui. Innahu laquranun karim. Sesungguhnya dialah Al-Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Terdapat dalam kitab yang terjaga. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali para malaikat yang telah disucikan oleh Allah. Terjaga dari sentuhan tangan-tangan setan yang terkutuk. Tanzilum min Rabbil Alamin. Diturunkan dari Rabbul Alamin. Begitu pula dalam surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Al-Buruj ayat 21 dan 22. Allah berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid." Bahkan dia adalah Al-Qur'an yang terpuji, yang mulia, yang terpuji. "Fi lauhim mahfuz." Yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa sebelum turunnya telah ada dalam Al-Lauhul Mahfuz, tertera di sana lengkap dengan huruf-hurufnya. Nah, kemudian turun ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, di 24 khalat min Ramadan, di 24 yang telah lewat dari Ramadan. Apakah 24? Malam 24 Ramadan atau malam 25? Barakallahu fikum. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, malam 24 atau 25 Ramadan itu adalah maksudnya permulaan turunnya Al-Quran, insyaAllah akan kami sampaikan sebagai pelengkap pembahasan pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Kita akan pelajari besok insyaAllah. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.